Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Masih terkait dengan pembahasan atau jawaban yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala terkait dengan cuplikan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika dinukil di situ ucapan beliau bahwasanya tidak setiap orang yang menyelisihi dalam satu perkara akidah wajib atau dia akan binasa. Karena orang menyelisihi dalam perkara ini dia sebagai mujtahid yang khotok, yang salah dan diampuni kesalahannya. Kemudian beliau jelaskan jawaban dari pertanyaan ini agar kita melihat karya-karya beliau, demikian juga sikap dan upaya beliau di dalam membantah ahli bid'ah dari kalangan Khawarij, Rafidah, Asy'ariyah dan lain sebagainya, untuk menjelaskan kebatilan mereka dan menjelaskan kepada umat jalan yang benar. Kemudian beliau bawakan kaidah yang sifatnya umum yang disebutkan oleh para ulama tentang kebid'ahan, demikian pula kekufuran yang sifatnya umum. Adapun terkait dengan individu perorangannya, maka hal tersebut tidak bisa ditetapkan secara langsung kecuali adanya iqamatul hujjah, disampaikan hujjah-hujjah kepada mereka. Demikian juga beliau menyinggung pentingnya mengingkari kemungkaran. Demikian pula menjelaskan kebatilan. Dan beliau sebutkan perkara yang tidak kalah penting, kaidah batilah. Nata'awanu fima ittafaqna 'alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fih. Kaidah batil, kita berta'awun, bekerja sama pada perkara yang kita sepakati dan sebagian kita memberikan uzur terhadap yang lainnya dalam perkara yang kita perselisihkan. Kaidah yang batil yang akan merusak dan menghancurkan agama Islam jika kaidah ini diterapkan dan dijalankan, karena al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar tidak bisa dijalankan dengan optimal dengan kaidah semacam ini. Kita lanjutkan pada halaman 205 masih terkait dengan rangkaian jawaban beliau. Setelah memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah menjaga kita, demikian pula saudara-saudara kita yang terjatuh kepada jalan yang rusak tersebut, yang telah menipu umat dari berbagai kebid'ahan, demikian pula kerusakan. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, Anta lamma tadhhabu tudafi'u, wa indaka quburun, wa indaka bid'un, wa indaka tudafi'u ala madha. Kita baca sebelumnya biar nyambung. Baik, فنسأل الله أن يعافينا وأن يعافي إخواننا. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita, menjaga kita, demikian pula saudara-saudara kita. Alladzina yaslukuna hadzal maslak fi takhdiri al-ummah. Saudara-saudara kita yang menempuh jalan ini, yang telah melalaikan umat anil bid'ah, dari berbagai bid'ah. Tidak adanya pengingkaran, tidak adanya al-amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Alladzi asbabu halakihim wa dhullihim, di mana kebid'ahan-kebid'ahan itu merupakan sebab kehancuran dan kehinaan umat. Wa ma law kharajna min hadhihi al-bid'ah, seandainya kita keluar dari bid'ah ini, la'azzanallahu, niscaya Allah akan berikan kemuliaan kepada kita. Wa akramana wa nasarana 'alal yahudi, niscaya Allah akan memuliakan dan menyelamatkan kita, menolong kita melawan kaum Yahudi, kalau kita keluar dari bid'ah-bid'ah tadi, kembali kepada sunnah, berpegang teguh dengan Quran. Niscaya Allah akan memuliakan kita, Allah akan membela dan menolong kita melawan Yahudi. Wa nasarana 'alan nasara, dan kita akan ditolong oleh Allah menghadapi kaum Nasrani. Wa 'ala asy-syuyu'in, demikian pula kaum syuyu'in. Wal Hindus, demikian juga kaum Hindu dan yang lainnya. Wa kullu man yusyriku billah, ya, dan semua orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menghadapi Yahudi, Nasrani, kaum komunis, kaum orang-orang Hindu, Buddha, dan segala aliran agama yang ada. Wa kullu man yusyriku billahi 'azza wa jal, dan kita akan ditolong oleh Allah untuk menghadapi setiap orang yang menyekutukan Allah, kalau kita kembali kepada Quran dan Sunnah, meninggalkan bid'ah. Wa la yansurannallahu man yansuruh, Allah benar-benar akan menolong orang yang menolong Allah, menolong agamanya, membela tauhid, membela Quran, membela Sunnah, mengamalkannya. Ini janji dari Allah Ta'ala. Wa la yansurannallahu man yansuruh. Qala hafizahullah ta'ala, anta lamma tadhhabu, engkau tatkala beranjak, tudafi'u, membela, wa'indaka kuburun, wa'indaka tida'un, wa'indaka, sementara di sisimu tayyib ada pengagungan terhadap kuburan, di sisimu terdapat kebid'ahan-kebid'ahan, dan di sisimu ada ini dan itu, kemungkaran-kemungkaran. Tudafi'u ala madha, ma hadzal ladzi tudafi anhu, engkau membela apa? Apa yang akan engkau bela? Lamma takunu anta kuburiyan wa hululiyan khurafiyan tuharibu tauhid tuharibu sunnah tujahidu ala madza. Perlu ingatkan di sini, kalau engkau wahai saudaraku termasuk dari orang yang mengagungkan kuburan, engkau adalah orang yang tayyib, di sampingmu terdapat kebid'ahan-kebid'ahan, kesyirikan, dan lain sebagainya. Lamma takunu anta kuburian, ketika engkau sebagai orang yang mengagungkan kuburan, datang ke kuburan untuk mencari berkah, bertawassul, kemudian bahkan berdoa, bahkan lebih daripada itu, mengajak manusia untuk ikut mengagungkan kuburan. Hululiyan, engkau memiliki manhululi, ya, Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya. Khurafiyan, engkau memiliki pemahaman khurafah, kebid'ahan, demikian pula syirikan. Tuharibu tauhid wa tuharibu sunnah, berarti engkau adalah orang yang memerangi tauhid. Mengapa? Karena meninggalkan tauhid dan berbuat kesyirikan, engkau memerangi tauhid dan memerangi sunnah. Tujahidu ala madza, engkau berjihad atas dasar apa? Kalau keadaanmu demikian, ala syai'in tujahid, engkau berjihad untuk apa? Tujahidu anil batil, berarti engkau ya, berjihad membela kebatilan. Allahu la yansuruk, Allah tidak akan menolongmu. Mengapa? Karena engkau tidak menolong Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum yuthabbit aqdamakum. Allah tidak akan menolongmu karena engkau meninggalkan ya akidah yang benar, sunnah, bahkan engkau berbuat syirik, berbuat bid'ah. Idhab wajahid anil aqidati sahihah almustanadati minal kitab wassunnah. Pergi engkau ya, berjihad dalam rangka membela akidah yang benar, yang disandarkan dari Quran dan sunnah. Luruskan akidahmu ya, luruskan cara ibadahmu, luruskan manhajmu, kemudian bila. Jadi di sini terdapat bimbingan dari beliau ya, kita diwajibkan, diperintahkan untuk berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, demikian pula menjalankannya dan membelanya. Jahid an amalin salihin ibadatin wa ghairiha, berjihadlah untuk taib mengamalkan amalan yang salih, amalan yang sahih. An amalin sahihin ya, ibadatin, demikian pula ibadah dan lain sebagainya. Mustanadatin minal kitab wa sunnah, yang disandarkan dari Quran dan sunnah. Anta ala ma alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam tujahid ala hadzal manhaj, engkau berada di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tujahid, dalam engkau bersungguh-sungguh membelanya. Atau bisa pula tujahidu, tujahidu ala hadzal manhaj, berarti engkau adalah orang yang bersungguh-sungguh membela manhaj ini, manhaj Nabi SAW. La buddha an yansurakallah, kalau demikian engkau berada di atas jalan Rasul SAW, engkau adalah orang yang berupaya untuk membela manhaj yang lurus ini. La buddha an yansurakallah, berarti Allah pasti akan menolongmu. Fi annaka tujahidu an manhajih, karena engkau berjihad membela manhaj dan jalan yang dibimbingkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, siapapun yang berperang dalam rangka menjadikan kalimat Allah Ta'ala menjadi kalimat yang paling tinggi, fahuwa fi sabilillah, maka dia dalam keadaan berjihad fi sabilillah. Wallahu, wallahi, demi Allah, la yansurannanallahu alaihim, demi Allah, Allah pasti akan menolong kita menghadapi mereka, kaum Yahudi, Nasrani, Syuyu'iyin dan lain sebagainya. Innahnu udna ila dininal haqqi, kalau kita kembali kepada agama kita yang benar. Ini intinya. Kalau ingin ditolong, ingin mendapatkan kemenangan, kembali kepada Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Pasti akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Ini syaratnya. Tinggalkan kebid'ahan, tinggalkan kesyirikan, tinggalkan kekufuran, tinggalkan kaedah-kaedah yang batil. Fala tasma'u bil mukhaddirin, janganlah engkau mendengarkan ya, mendengarkan orang-orang yang membuat umat lalai, tertidur ya, terbuai. Wal munawwimin, orang-orang yang membuat kaum muslimin tidur, tidak perhatian. Wal mumayyi'in, demikian pula al mumayyi', orang-orang yang tidak peduli dengan agama, tidak memiliki sikap tamassuk dengan Quran dan sunnah, orang-orang yang lembek, tidak mau tegas di dalam bermanhaj, berakidah. Baik. Alladzina a'mau al-ummata, orang-orang yang membutakan umat dari jalan yang benar. Tahu Quran, tahu sunnah, namun tidak disampaikan. Wazaduha halakan ala halakin, mereka adalah orang-orang yang menambahkan kepada umat kebinasaan di atas kebinasaan. Sebabnya meninggalkan Quran, sunnah dan manhaj salaf. Fanas'alullaha an yuwaffiqana wa iyyakum ya ikhwah. Semoga tayyib, kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kami dan kalian, wahai saudaraku. Khudhu al-hidra min hadhihi at-tamyi'at. Hati-hati. Ambil sikap waspada, waspadalah kalian dari sikap-sikap demikian, penyelewengan-penyelewengan tadi. Tamyi'. Taib, khudhu al-hidra min hadhihi al-asalibi. Hati-hati dari metode-metode tersebut. Al-mukhaddirati, al-mumayyi'ati, al-munawwimati. Ya, yang melalaikan umat, yang membuat umat terbuai, tak peduli, santai, leha-leha. Fittijahi al-bida'i wa ahliha. Untuk menghadapi kebid'ahan dan para pelakunya. Karena tak kaidah tadi. Nata'awanu fima attafaqna alaih, wa na'dhuru ba'duna ba'dan, wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fih. Hati-hati. Dari hal-hal semacam itu. Hatta yaj'alu ar-rawafidha ikhwanahum. Sampai demikian. Sampai mereka menjadikan ar-rawafid, orang-orang yang memiliki pemahaman batil, di antaranya takfir as-sahabah. Ya, semua sahabat dikafirkan kecuali sedikit dari para sahabat. Kaum rawafid, Syiah rafidah. Sampai mereka menjadikan kaum rawafid, rafidah, ikhwanahum, jadi saudaranya. Ya, menjadi saudara mereka. Karena kaidah batil tadi. Bal yaj'aluna an-nasara ikhwanahum, bahkan mereka menjadikan kaum Nasrani sebagai saudara mereka. Dalam keadaan kaum Nasrani, Yahud, Nasrani adalah umat yang paling jelek. Kata Allah, innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sejelek-jelek makhluk yang hidup di muka bumi jadikan sebagai saudara karena kaidah batil tadi. Wa yunaduna al-an bi ikhwati an-nasara ba'da an tamakkanu min iqna'i katsirin min balha'i fi ukhuwati ar-rawafid wal badiniyah wal 'iyadhu billah. Dan sekarang yunadun, sekarang mereka memanggil, menyeru untuk menjalin persaudaraan dengan kaum Nasrani. Ba'da an tamakkanu, setelah berhasil ya menundukkan min iqna'i katsir, menundukkan sekian balha, ijuhala, sekian orang jahil. Baik, demikian pula berupaya untuk mempersaudarakan dengan kaum rawafid dan batiniyah, kelompok-kelompok yang dikafirkan oleh para ulama, jadikan sebagai saudara. Wal'iyadzu billah, hanya kepada Allah kita mohon perlindungan. Al'an, saat ini, yaqudunana ila wahdatil adyan, mereka menyeret kita, mengajak kita untuk melakukan upaya wahdatil adyan, mempersatukan seluruh agama. Seluruh agama boleh. Baik. Intilaqan minal qa'idatil khabithah al-mudammirah. Beranjak dari kaidah yang busuk yang menghancurkan agama Islam. Coba lihat efeknya tadi. Menjadikan kaum rafidah, kaum batiniyah, nasrani sebagai saudara dengan kaidah batil. Ya. Intilaqan minal qa'idatil khabithatil mudammirah. Beranjak dari kaidah yang busuk yang menghancurkan Islam. Nata'awanu fima ittafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Kata beliau, hadhihi qa'idatun masuniyatun najasatun. Ini adalah kaidah masuniyah. Masuniyah adalah suatu kelompok yang disebutkan jumiyah sirriyah siyasiyah. Yakni semacam organisasi bawah tanah atau organisasi tersembunyi yang bergerak dalam bidang politik. Tahdafu ila qada' al-adyan wal akhlaq al-fadilah. Tujuannya adalah untuk menghancurkan agama. Tujuannya untuk menghancurkan agama serta al-akhlaq al-fadilah, akhlak yang mulia. wa ihlal al-qawanin al-wad'iyyah wa nizam ghairu ad-diniyah mahallaha. Tujuannya adalah menancapkan, demikian pula menetapkan undang-undang buatan manusia, undang-undang batil yang menyelisih Quran dan Sunnah, undang-undang yang tidak dilandasi oleh agama. Hadhihi qa'idatun masuniyatun najasatun. Hadhihi qa'idatu wad'aha al-masun. Kaidah ini ditetapkan al-masun li jam'i asy-syu'ubi wal umami wal adyan wal milal wan nihal tahta rayatin masuniyatin wahidatin. Ini merupakan kaidah yang ditetapkan oleh al-masun untuk mengumpulkan ya seluruh masyarakat, rakyat serta umat serta agama dicampur dari satu, yang penting jadi satu. Wal milal ya agama, berbagai agama masuk di situ. Wan nihal aliran, apapun alirannya, tahta rayatin masuniyatin wahidatin, di bawah bendera masuniyah, satu bendera ya. Tujuannya tadi menghancurkan agama, kemudian membuat undang-undang yang menyelisih agama. Faja'at hadhihi al-qa'idatu, maka datanglah kaidah ini. Tad'u ila awwalil amri ana najma'u anna najma'u al-muslimin wa ma yakhjaluna min idkhali ar-rawafidhi wal batiniyyati was-sufiyyati fiha. Tayib, lalu datanglah kaidah ini mengajak fi awwalil amri, pada awalnya kata mereka, anna najma'u, kami hendak menyatukan kaum muslimin, ingin menyatukan kaum muslimin, tujuannya kelompok ini semuanya biar satu. Tayib, melawan musuh Islam, awalnya demikian, ingin menyatukan umat Islam dari berbagai jenis golongan. Wa ma yakhjalun. Yani mereka tidak punya malu. Wa ma yastahyun, mereka tidak punya malu min idkhalir rawafid, untuk memasukkan kaum rafidhah. Karena dianggap sebagai bagian dari kaum muslimin. Baik. Dalam keadaan sekian banyak keyakinan batil menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga kaum Rafidhah dikafirkan oleh para ulama. Mereka tidak malu untuk memasukkan kaum Rafidhah, saudara kita ini, mari kita bersatu. Wal batiniyah, kaum batiniyah juga dimasukkan, sufiyah dimasukkan fiha. Summa lamma tamakkanu a'lanuha da'watan ila ukhuwatin nasara الحزب الإبراهيمي وحدة الأديان. Kemudian kalau sudah berhasil menyatukan umat menurut mereka dalam satu bendera, tamakkanu, sudah berhasil ya, mereka a'lanu, mengumumkan pada kelompok-kelompok itu dakwatan, seruan untuk menjadikan kaum Nasrani sebagai saudara. Al-Hizb al-Ibrahimi, yakni Partai Ibrahimi, kemudian menyatukan pemahaman wahdatil adyan, semua agama satu. Wa ya'quduna laha al-mu'tamarat, mengadakan wa ya'quduna laha al-mu'tamarat, kemudian mereka melakukan konferensi, pertemuan-pertemuan. Baik. Untuk mengokohkan dan menjalankan tujuan itu. Haula'i al-mukhaddiruna hum zadul ummata halaka. Mereka orang-orang yang telah membuat umat ya tidak mengerti hak agama ini, lalai, membuat umat tertidur, membuat umat tidak memiliki perhatian. Zadu al-ummat halaka, mereka semakin menambahkan kepada umat kebinasaan. Min janibi taksimi tajmirin. Naam. Wa min janibin akhar. Tamyi'in tahdirin. Baik, mereka dari satu sisi menambahkan kehancuran, demikian pula di sisi yang lainnya adanya tamyi dan takdir, lalai. Demikian pula menyebabkan umat tidak mengerti agama yang benar. Al-la'bu bi'uqudi an-nas, mempermainkan akal manusia. Wa'ib'adihim an manhajillahi al-haq. Wa'ib'aduhum an manhajillahi al-haq. Demikian pula menjauhkan umat Islam dari manhaj Allah yang hak. Karena kaidah batil itu. Ya ikhwata, wahai saudaraku, fi hadhihi al-biladi kam min shababina alladhina yad'una al-an ila tauhid wa sunnah kam hum al-an. Wahai saudaraku, di negeri ini, negeri Saudiya, berapa dari kalangan syabab yang mengajak kepada tauhid, kepada sunnah saat ini, berapa? Artinya beliau mengajak kita berpikir, berapa? Ya. Mereka yang bergabung dengan kelompok-kelompok tadi, terlebih secara khusus kaum ikhwan al-muslimin. Baik. Di negeri ini, saat ini, coba lihat dari kalangan syabab kita, anak muda kita, berapa orang yang mengajak kepada tauhid dan sunnah? Qalilun, qalilun, sedikit. Sedikit sekali. Al-mutamassikuna bisunnah wa bil manhajis salaf. Sedikit sekali dari kalangan syabab yang berpegang teguh dengan sunnah dan manhaj salaf. Wal baqiyatu tayyib khaddarahum haula'i wa dayya'uhum wa mayya'uhum. Sisanya yang mayoritas, ya, mereka buat tertidur, mereka sia-siakan, mereka telantarkan. Fahaulai sayakuduna al-ummata ila halakin la nadhira lahu. Kemudian beliau ingatkan, fahaulai, maka mereka akan menggiring umat menuju kebinasaan. La nadhira lahu, yang tidak ada semisal dengannya, hancur, sangat berbahaya. Min jihati thawratin alal hukam, dari si thawrah, upaya revolusi, ya, revolusi mengganti sistem kepemerintahan atau tayyib hukum atau hal yang semisalnya dengan tiba-tiba langsung, ya, tanpa proses yang lama, sedikit-sedikit revolusi tayyib. Wa takfirin wa qitalin wa hurubin, mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan orang-orang yang tidak berada pada golongannya. Demikian pula mengakibat qital, peperangan, hurub. Naam, semakna. Wa min jihatin ukhra bin nisbati lis syu'ub ar-rafidah, di sisi yang lainnya, dari sisi syu'ub ar-rafidah. Baik. Wa min jihatin ukhra bin nisbati lisyu'ub, di sisi yang lainnya, dari sisi asyu'ub, masyarakat, ar-rafidatu ikhwanuna, rafidah adalah saudara kita. Memasukkan demikian, ya, dari sisi kepemerintahan berusaha untuk digulingkan, disebutkan, dikafirkan. Baik, dilakukan upaya-upaya pemberontakan, baik pemberontakan secara ucapan ataupun dengan senjata. Pemberontakan, menjelek-jelekkan pemerintah. Dari sisi masyarakat, masyarakat diajak, dikelabui dengan pemahaman bahwasanya kaum Syiah Rafidah saudara kita. Berdamai, gak usah membicarakan. Baik, gak usah menyinggung. Diam semua, saudara kita. Ar-rafidatu ikhwanuna, al-batiniyatu wal-nasraniyu akhuka. Batiniyah, saudara kita. Nasrani, saudaramu. Yahlikuna al-ummata ala rayatayin. Nah, mereka membinasakan umat di atas dua bendera. Wallah alam, di sini zahirnya adalah dari atas, ya, dari sisi hukam, pemerintahan, dikafirkan, digulingkan, dijatuhkan, diberontak, sementara dari bawah, ya, mereka merusak akidah dan keyakinan kaum muslimin, menganggap rafidah, batiniyah, Nasrani, saudara-saudara kita yang berhak untuk ditolong, yang tidak boleh dimusuhi dan lain sebagainya, merusak. Qala hafizahullah ta'ala al-ana, saat ini fi Afghanistan haula yuqatiluna ila janbi asy-syu'iyyin war-rafidati wal-batiniyyati janban ila janbin ala ayyi syai'in nuqatilun madza turidun al-karasi. Saat ini mereka, yakni siapa maksudnya, ikhwan kaum muslimin, yuqatilun fi janbi asy-syu'iyyin, berperang ya bersama dengan kaum syu'iyyin, komunis, kaum rafidhah, batiniyah, janban ila janbin, gabung dengan mereka. Alai syai'in nuqadirun, untuk apa mereka berperang? Untuk ala ayi syai'in tuqadiruna, untuk apa kalian berperang? Mada turiduna, apa yang kalian inginkan? Al-garasi, tujuannya adalah menggapai kursi, mendapat kedudukan. Ya'ni al-Khumaini faddahahu Allahu wa ankashafa tayyib, yaitu al-Khumaini. Tahu sendiri antum tentang Khumaini di negeri Iran yang sekarang menjadi negeri resmi kaum Rafidhah, menggulingkan, terjadi apa revolusi dengan mengatakan revolusi Islam. Nah, tahun 1979 terkenal kaum muslimin tahunya itu adalah revolusi Islam, padahal bukan, itu adalah revolusi kaum Syiah, sehingga dengan resmi ya sekarang berupaya untuk menyebarkan pemahamannya, demikian pula memperluas wilayahnya dengan istilah wilayatul faqih. Nah, wilayatul faqih, dengan bahasa wilayatul faqih maknanya apa? Yakni sambil menunggu kedatangan Al-Mahdi menurut mereka. Maka di sini imam yang ada di Iran berusaha untuk meraih, menguasai wilayah-wilayah ada di sekitarnya. Menganggap bahwasanya wilayah Bahrain, wilayah ini dan itu adalah bagian dari Iran, termasuk dari negeri Persia dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk menjadikan seluruh umat manusia sebagai kaum Rafidhah. Naam. Qala ya'ni al-Khumaini faddahahu Allahu, semoga Allah membongkar kejelekannya, wan kasyafa, dan terbongkar. Haula'i la'ibu 'ala uqulil muslimin hatta wasul ila hadzal hadd. Mereka telah mempermainkan akal-akal kaum muslimin. Betul. Naam. Seakan-akan orang yang tidak paham, seakan-akan apa yang dilakukan oleh Khomeini itu hal yang bagus, ternyata bukan bagian dari Islam. Sudah tampak permusuhannya. Qala hatta wasalu ila hadzal had, sampai mencapai batasan ini. Da'u ila wahdatil adyan, mereka mengajak manusia untuk mempersatukan seluruh agama. Tahalufatin, demikian pula mengajak kepada tahalufat, saling bersumpah, bekerja sama. Jihadin ma'asyuyu'in liddil muslimin, berjihad bersama dengan kaum komunis melawan kaum muslimin. Qala intabihu liha'ul ahjati, dari mereka. Yajibul hadharu, ya ikhwah, wajib untuk berhati-hati. Yajibu an na'rifa khatara al-bid'i, wajib bagi kita untuk mengetahui bahaya bid'ah. Wa an nuhadhdhira minha, dan kita mengingatkan umat darinya. Wa ammal afradu, adapun afrad, ya individu, masing-masing orangnya, tadi disebutkan kelompok, hukum kelompoknya demikian dan demikian, bahaya ini. Wa ammal afradu fa hukmuhum fil akhirati ila Allah, adapun individu perorangannya, hukumnya kembali kepada Allah kelak di akhirat. Waqad yanju minan nar wa qad yudkhiluhu Allahu an-nar, kadang dia selamat di neraka, kadang Allah memasukkannya ke dalam neraka. Al-ghalibu, coba lihat, al-ghalibu mayoritasnya qad yudkhiluhu an-nar. Mayoritasnya Allah memasukkan mereka ke dalam neraka jika tidak bertaubat. Walakin qad yanju fihi. Kadang dia selamat. Baik. Wa qad yanju fihi ihtimalun an yanju. Ada kemungkinan dia selamat. Lakin hadzal amru sawla. Lakin hadzal amru la yuhimmuna nahnu. Perkara ini tidaklah penting bagi kita. Wajibuna, kewajiban kita, an nakhudha bi kitabillahi ta'ala wa sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita adalah mengambil Quran, demikian pula sunnah, menjalankannya, wananbidha al-bid'a wa nuhadhira minha, dan kita buang kebid'ahan, serta kita ingatkan umat manusia dari kebid'ahan-kebid'ahan itu. Ditekankan oleh beliau hafizahullahu ta'ala terkait dengan kaidah tersebut dan penerapannya. Qala hafizahullahu ta'ala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, dzukira lahu. Nah, disebutkan kepada beliau suatu kisah, anna qauman yunkirunal qadar. Ada suatu kaum yang mengingkari qadar, takdir. Kata kaum itu, al-amru unuf. Perkaranya unuf. Artinya apa? Allah tidak tahu segala sesuatu kecuali setelah terjadi. Yang akan terjadi Allah tidak tahu. Qala fa'idha laqita ha'ula. Kata Ibnu Umar, kalau engkau bertemu dengan mereka, fa'akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anni bari'un minhum, aku berlepas diri dari mereka, wa annahum bura'u minni, dan mereka berlepas diri dariku. Tegas di sini, diingkari oleh Ibnu Umar, ya, aku berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dariku. Walladhi yahlifu bihi Abdullah Ibnu Umar, demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, lau anna li ahadihim mithla uhudin zahaba, seandainya salah seorang dari mereka punya, ya, seperti gunung Uhud, emas, punya emas sebesar gunung Uhud, fa anfaqahu, lalu dia infakkan, diinfakkan harta itu, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar, Allah tidak akan menerima sedekah itu. Sedekah yang tidak sedikit, yang luar biasa banyaknya, Allah tidak akan menerimanya sampai dia beriman terhadap takdir. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Qala wa an Mujahidin, dari Mujahid, qala kuntu ma'a Ibni Umar, aku dahulu bersama Ibnu Umar, fa thawwaba rajulun fi dhuhri awil 'asri. Ya, ternyata ada orang yang melakukan taswib pada waktu zuhur atau asar. Qala, kata Ibnu Umar, ukhruj bina fa inna hadhihi bid'ah. Mari kita keluar. Keluar bersama kami. Semua ini bid'ah. Tidak usah di sini. Baik. Qala At-Tirmidzi wa ruwiya an Mujahid, qala dakhaltu ma'a Abdullah ibn Umar masjida wa qad udzina fi. Dari Imam Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan, diriwayatkan dari Mujahid. Kata Mujahid, saya masuk bersama Ibn Umar suatu masjid dan dikumandangkan azan di situ. Wa nahnu nuridu an nusalli fi. Kami mau salat di situ. Fa thawwabal muadzin. Muadzin pun melakukan taswib. Fa kharaja Abdullah ibn Umar min al-masjid. Maka Abdullah bin Umar pun keluar dari masjid. Wa qala ukhruj bina min indi hadzal mubtadi. Ya, mari kita keluar dari mubtadi ini. Walam yusalli fi. Akhirnya Ibnu Umar tidak salat di situ. Qala Tirmizi wa innama kariha Abdullah at-taswiba alladhi ahdatsahu an-nasu ba'du. Ya, karena apa? Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma membenci, ya, enggak senang membenci taswib yang diada-adakan oleh manusia setelahnya. Wa dzakara qabla hadza isabula wa dzukira, na'am. Wa dzukira qabla hadza qawlu Ishaq fi taswib, disebutkan sebelum ini ucapan Ishaq terkait dengan taswib. Annahu syai'un ahdathahu an-nasu ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sebula dzakara kembali kepada At-Tirmidzi di atas. Baik. Bahwasanya manusia mengada-adakan perbuatan ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa an yaqul al-mu'adzin bainal adzan wal iqamah. Ya. Yaitu apa taswib itu? Taib, yaitu sesuatu yang diada-adakan manusia telah Nabi SAW. Bahwa an yaqulu al-muadzin, yaitu sang muadzin mengatakan, ya, berucap, berzikir dan semisalnya, bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Jadi antara adzan dan iqamah mengatakan qad qamatis salatu hayya 'alas salati hayya 'alal falah. Nah, kita apa namanya? Ujian itu ya. Kalau dulu lafadznya gini, ya. Muadzin mengatakan antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah menunggu kan itu ya. Tadi qad udzina fihi, sudah dikumandangkan azan. Sudah dikumandangkan azan menunggu datangnya imam. Menunggu datang imam belum iqamah. Apa dilakukan? Ya ini kalau dulu qad qamatis salatu, salat mau ditegakkan. Ya mungkin pakai lagu pondok, Allah alam kan itu. Ya. Muadzinnya itu sambil menunggu datangnya imam sebelum iqamah mengucapkan qad qamatis salatu hayya 'alas salati hayya 'alal falah terus. Ya kalau sekarang ya itu yang kita saksikan itu. Ya. Pujian-pujian. Ya, pujian antara azan dan iqamah. Wadih insyaallah. Jadi antara azan dan iqamah daripada kosong di sini isi dengan taswib. Qala Tirmidzi, At-Tirmidzi mengatakan wa hadzal ladzi qala Ishaq huwa at-taswib alladzi karihahu ahlul ilmi alladzi walladzi ahdatsuhu ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tirmidzi mengatakan inilah yang diucapkan Ishaq yaitu taswib yang tidak disenangi ahli ilmu. Ya. Para ahli bahkan kalau kita kembalikan kata kariha dikembalikan kepada Al-Quran dan demikian pula sunnah dan kalam salaf, lafad kariha itu bermakna tahrim. Ya. Diharamkan oleh ahli ilmu walladzi ahdatsuhu ba'da an-nabi, dan yang telah dibuat-buat oleh manusia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau tempat kita sekarang namanya pujian-pujian itu. Ya ima shalawatan, ima yang lainnya. Hukumnya haram. Ibnu Umar sebagai bentuk waro dia menjaga diri enggak mau salat di tempat semacam itu. Nah. Qala wa muamalatu Umar li sabighin masyhurun. Tadi tentang Ibnu Umar. Mu'amalatu Umar, sikap Umar Ibn Khattab terhadap Sabigh masyhur. Sabigh punya penyakit mentakwilkan Quran, takwil ini. Akhirnya apa dipanggil, dipukul oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai ngomong dia, ya. Kalau ya Umar kalau engkau mau bunuh saja saya, demikian kurang lebih. Ya. Setelah ada pengakuan bahwasanya dia qad tubtu min maqalati, aku telah taubat dari ucapanku. Mendengar itu, tayib, diasingkan. Asingkan tempat sana, dia tidak diajak bicara, kemudian kaum muslimin diingatkan bahayanya. Terus demikian. Sikap salafun salih terhadap bid'ah dan pelakunya. Qala wa mu'amalatu Umar li sadiqin masyhurun. Wa mawaqifu as-sahabati was-salafi min ahli al-bid'ah. Taib tus, na'am. Tus kharu biha kutubu al-aqaidi as-salafiyah. Demikian pula sikap-sikap para sahabat, nah mauqif para sahabat dan salaf terhadap ahli bid'ah, tuzkharu biha kutubu al-aqaidi as-salafiyah. Kitab-kitab akidah salaf ini dipenuhi ay tumla'u. Tuzkharu ay tumla'u. Kitab-kitab akidah salaf dipenuhi dengan ucapan para sahabat, dan sikap salafun salih terhadap ahli bid'ah. Tayyib naktafi bihada. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan sebagaimana biasanya, insyaAllah pada azan kita lanjutkan 100 hadis.